Apakah seorang mengakikahi dirinya sendiri? Ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadis itu diperselisihkan. Meskipun hadis itu sahih, juga disebutkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa itu merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikiaskan kepada yang lainnya. Sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillah.